إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الأخوة والأخوات جماعة المؤمنين والمؤمنات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syekh Sathan hafizahullah taala beliau memaparkan tentang pentingnya hadir di majelis-majelis ilmu dan bagaimana para ulama dahulu sangat merasa rugi dan sangat menyesal tatkala mereka hidup sezaman dengan seorang alim, ternyata tidak sempat bertemu dengan dia. Ada di antara mereka yang datang ke sebuah kota jauh dari tempat tinggalnya hanya untuk bertemu dengan salah satu masyayikh, dengan salah satu ulama. Ternyata mendekati dia hadir dan mendekati dia sampai ke kota tersebut, ternyata orang yang dituju barusan meninggal dunia. Ada yang hanya sempat melihat jasadnya. Ada yang datang tatkala sang alim sedang dalam sakaratul maut sehingga merasa menyesal yang berkepanjangan dan merasa rugi yang sangat mendalam. Oleh karena itu, hendaknya seorang talib ilm memanfaatkan kesempatan tatkala dia masih bisa bertemu dengan para ulama, dengan para penuntut ilmu yang mumpuni keilmuannya, sehingga dia tidak lagi nanti menyesal tatkala hari-hari akan datang dan dia tidak sempat atau belum sempat menuntut ilmu dengan dia. Kita teruskan. Fa'ala talibul ilm, maka kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, an yastaghilla hayatal ulama'i, untuk menggunakan hidupnya para ulama, menjadikan, mengambil kesempatan dengan hidupnya para ulama, wa yanhala min ma'anihim, dan mengambil dari ilmu-ilmu mereka, sumber mereka, qabla an yaqa'al amru, sebelum hal itu terjadi. Maksudnya sebelum para ulama kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sunnatun madiyatun, dan itu adalah satu sunnatullah yang berjalan. Bahwasanya orang akan terlahir, kemudian dia hidup di alam dunia beberapa waktu, dan dia pun akan meninggal dunia. Tidak dibedakan apakah dia orang jahil atau orang alim, seorang nabi atau bukan seorang nabi, semua akan mengalami kematian. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu begitu saja. Yantazi'uhu min suduril ibad, yang Allah mencabutnya dari hati para hamba. Allah tidaklah mencabut ilmu dengan menjadikan orang yang asalnya alim tiba-tiba bodoh. Allah tidak mencabut ilmu dengan menjadikan orang yang asalnya sangat faham terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah tiba-tiba tidak mengetahui. Allah tidak mencabut ilmu yang asalnya orang hafal tiba-tiba hilang hafalannya. Namun walakin yaqbidzul ilma biqabdzil ulama. Namun Allah itu mengambil ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala sudah tidak lagi menyisakan satu alim pun, orang yang faqih terhadap agamanya, satu pun tidak tersisa. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengambil para tokoh-tokoh yang bodoh. Karena di antara kebutuhan manusia adalah butuh orang yang ditokohkan di satu masyarakat. Siapapun dia, yang penting mesti ada orang yang dijadikan rujukan, ada orang yang dijadikan ketua, ada orang yang ditokohkan. Dan apabila ternyata di situ tidak ada orang alim, tinggal nyisa orang-orang jahil, maka mau enggak mau nanti dialah yang akan menjadi pemimpin. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka orang-orang akan mengambil para pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, pemimpin-pemimpin yang bodoh itu pun ditanya. Fa'aftau, lalu mereka memberi fatwa. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Fadhallu wa'adhallu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Dan inilah mereka lah para pemimpin-pemimpin yang sesat menyesatkan, itu adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah mengatakan inna akhwafa ma akhwafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan bar umatku nantinya adalah al-a'immah al-mudhillin, para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Karena kesalahan mereka dan kesesatan mereka bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dirinya dan untuk orang lain. Fahadhan nassu, maka nas ini, nafhamu minhu, kita fahami darinya, annal ilma sayukbadu, bahwasanya ilmu akan dicabut. Dan memang itulah faktanya, ilmu dicabut sedikit demi sedikit. Walaisal muradu raf'ul ilm, dan yang dimaksud bukanlah dihilangkannya ilmu. Balil murad qabdzul ulama, bahkan atau tapi yang dimaksud itu adalah diwafatkannya para ulama. Wa dhahabul alim khasaratun la tu'awwidhuha tharwatun min malin aw jah. Hilangnya seorang alim adalah satu kerugian yang tidak dapat digantikan dengan harta atau kedudukan. Kenapa? Karena harta bisa dicari, kedudukan bisa dicari, tapi ilmu apabila sudah hilang seorang alim, maka jarang sekali akan ada seorang alim yang semisalnya. Walidha, oleh karena itu, Dzakar Dzahabi fi Siyar, Al-Imam Dzahabi menyebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala, indama tarjama li Ishaq ibn al-Furat, tatkala menulis biografi Ishaq ibn al-Furat, beliau mengatakan, inna thalathatan minal ulama, ada tiga orang ulama, matu fi waqtin wahid, yang mereka meninggal dunia dalam satu waktu, waktu yang berdekatan. Faqala Dzahabi, dan Imam Dzahabi mengatakan, famithluha ula'is thalathah, semacam tiga orang itu, idza khalat minhum madinatun fi 'amin wahid, apabila satu kota ditinggalkan oleh mereka dalam satu tahun, faqad bana 'alaiha an-naqsu, maka telah nampaklah kekurangannya. Dan pada zaman kita sekarang, yakni sangat terlihatnya dari hadapan kita. Tatkala dahulu alam Islami masih ditunggu oleh Syekh bin Baz, Syekhul Albani, dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, maka manusia masih dapat bersatu. Kaum mukminin masih dapat mengambil satu rujukan, semuanya mengakui keilmuan para ulama-ulama tersebut. Tapi tatkala ketiganya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang berdekatan, maka banyak sekali fitnah yang muncul, saling yakni banyak sekali gejala-gejala yang ada di antara kaum muslimin di dunia ini. Oleh karena itu, yakni sebelum wafatnya Syekh bin Baz dan sebelum wafatnya Syekh Muhammad Syekh Al-Albani rahimahullah, ada banyak orang para ulama zaman itu yang mimpi dengan mimpi yang sama, yang mereka saling bertanya dan tidak mengetahui apa maknanya. Yaitu banyak di antara mereka yang bermimpi bahwasannya seakan-akan dunia ini ada dua rembulan. Pada waktu malam ada dua rembulan yang sangat menerangi dunia seisinya. Tiba-tiba ada satu rembulan yang jatuh dan hilang. Kemudian tidak selang beberapa waktu, rembulan yang satunya pun ikut jatuh, sehingga alam tatkala itu pun menjadi gelap. Orang-orang pada bingung, apa maksud dari mimpi tersebut? Ternyata mimpi itu ditakwilkan dengan wafatnya Syekh bin Baz dan wafatnya Syekhul Albani dalam waktu yang sangat berdekatan, karena mereka wafat dalam waktu satu tahun, tidak lepas atau tidak lebih dari satu tahun kematian Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, disusul oleh kematian Al-Imamul Albani rahimahullahu ta'ala. Fa inna fi wujudil alim hayatun lil qulub, hayatan lil qulub, karena adanya seorang alim adalah kehidupan bagi hati. Qablal abdan, sebelum badan. Wa hayatul qulubi a'zam min hayatil abdan, dan hidupnya hati lebih agung dibandingkan dengan hidupnya badan. Karena hidupnya hati, ya akhwan, itu memberi manfaat dunia akhirat, sedangkan hidupnya badan hanya untuk manfaat dunia saja. Kehidupan hati, bersihnya hati, hidupnya hati akan menjadikan orang itu hidup dunia dan akan menjadikan orang itu hidup di akhirat. Adapun kalau sekedar hidupnya badan, orang masih punya nyawa, tapi hatinya sudah mati, maka jasadnya adalah kuburan bagi dia sebelum dia masuk ke dalam kuburan. Dia akan hanya berfungsi di dunia, tapi akan menjadi kesengsaraan tatkala dia nanti masuk ke alam kubur dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimallahu Syekhul Islam. Dan semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Indama qal, tatkala beliau mengatakan ar-risalatu daruriyyatun lil ibad. Bahwasanya risalah, kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dari langit, itulah risalah. Daruriyyatun lil ibad, satu kebutuhan pokok bagi para hamba, bagi para manusia. La budda lahum minha, yang mereka harus mendapatkannya. Wa hajatuhum ilaiha ashaddu min hajatihim ila kulli syai. Dan kebutuhan mereka terhadap datangnya risalah Islam itu lebih mereka butuhkan dibandingkan dengan butuhnya mereka pada segala sesuatu. Kenapa? War risalatu ruhul alam wa nuruhu wa hayatuh. Karena risalah kenabian, agama Islam dibawa oleh Rasulullah ini adalah ruhnya alam, ruhnya dunia, cahaya dan hidupnya alam semesta. Fa ayyu salahin lil alami idza udima ar-ru wal hayah wan nur. Kebaikan apa yang diharapkan bagi alam semesta ini apabila ternyata tidak ada ruh, tidak ada kehidupan dan tidak ada cahaya. Ad-dunya mudhlimatun mal'unah, dunia ini gelap dan terlaknat. Illa ma tala'at 'alaihi syamsur risalah, kecuali yang terbit padanya matahari kenabian. Farrisalatu hayatun lil qulub. Risalah kenabian Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam adalah kehidupan bagi hati. Kama anna at-ta'ama wasyaraba hayatun lil abdan, sebagaimana makanan dan minuman itu kehidupan bagi badan. Wasyattana ma baina mautil qulubi wa mautil abdan, dan jauh berbeda antara kematian hati dan kematian badan. Kenapa para ikhwas? Bagaimana kita katakan tadi bahwasanya orang itu kalau mati hatinya, sudah tidak punya roh keimanan, sudah tidak punya nyini roh, nyini kebaikan pada hatinya, maka tidak ada lagi perlunya dia hidup di alam dunia. Karena hidupnya dia di alam dunia tidak akan lebih daripada seekor binatang. Adapun kalau matinya badan, maka matinya badan kalau memang dia itu orang baik, akan dia ambil manfaatnya tatkala dia masuk ke alam akhirat, dan orang-orang di dunia masih bisa merasakan kebaikan dari orang yang telah meninggal dunia tersebut. Lihatlah para ulama, tatkala hati mereka itu suci dan tatkala hati-hati mereka itu hidup, maka meskipun jasad mereka telah menguburkan atau telah terkubur ratusan tahun yang lalu, maka kebaikan mereka masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Al-Imam Al-Bukhari itu adalah orang yang hidup pada tahun 200-an. Sekarang kita hidup pada tahun 1400, 1200 tahun yang lalu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hidup di alam kuburnya. Jasadnya sudah terkubur di alam kuburnya, tapi kebaikannya masih sangat dirasakan saat ini dan akan tetap dirasakan sampai nanti Allah mewarisi dunia seisinya. Idzan fahadhil halaqat. Kalau begitu, halaqah-halaqah ini, majelis-majelis ilmu ini, tempat pelajarannya para ulama ini, wa ulaikal masyayikh, dan para masyayikh, para ulama, alladzina hassalu ilman, yang mereka telah mendapatkan ilmu, wa afnau awqatahum, dan mereka telah menghabiskan waktunya fit tahsil untuk mendapatkan ilmu, summa fatahu sudurahum qabla buyutihim, kemudian mereka membuka dada mereka sebelum rumah mereka, linashri hadzal ilm, untuk menyebarkan ilmu ini. Yajibu alaina an nastaghilla wujudahum, kewajiban bagi kita yakni untuk benar-benar memanfaatkan keberadaan mereka sebelum mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an nushammira, dan kita menyingsingkan lengan baju kita. Wa nubadira, dan kita bersegera. ila huduri halaqati durusihim, untuk hadir dalam halaqah-halaqah pelajaran. Qabla an nafkidahum kama faqadna ba'dahum, sebelum kita kehilangan mereka sebagaimana kita telah kehilangan sebagian dari mereka. Naqala Sam'ani, al-Imam Sam'ani rahimahullah menukil abyatan tayyibah, beberapa bait syair yang bagus. An Abdullah Asy-Syafi'i al-Marahi, dari Abdullah Asy-Syafi'i al-Marahi, yahki hikayata man farrata fi halaqatil ilm, menceritakan bagaimana orang yang sembrono tidak peduli dengan majelis ilmu. Wa anna man istabdala hadhihi al-halaqat, dan bahwasanya orang yang mengganti majelis-majelis ilmu ini bi majalisi ukhra, dengan majelis lain, ngobrol dan yang lainnya, faqad istabtala alladhi huwa adna billadhi huwa khair, dia telah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang jelek untuk menggantikan sesuatu yang baik. Dan alangkah banyaknya model-model semacam itu pada zaman sekarang. Orang-orang mereka banyak bermajelis. Kita lihat majelis-majelis itu banyak. Di warung pojok sana ada majelis, di apa? Alun-alun banyak majelis, di tempat-tempat ini duduk-duduk banyak majelis, tapi majelis mereka adalah majelis yang kosong dari ilmu. Bicara tidak karuan apakah apa yang dibicarakan. Seandainya mereka menggunakan waktu-waktu itu untuk hadir di majelis ilmu, seandainya sekedar hadir, wallahi akhwan, seandainya sekedar hadir dan tidak ada satupun ilmu yang dia dapatkan, maka cukuplah keutamaan dia hadir di majelis ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadarusunaha fima bainahum illa nasalat alaihimus saqina wa ghasyatuhumur rahma wa haffatuhumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada sebuah kaum, kata Rasulullah, yang mereka itu duduk di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid, mereka membaca kitab Allah, mereka mempelajarinya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka akan dinaungi oleh para malaikat, mereka akan turun kepada mereka rahmat, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka pada para malaikatnya. Yaqul Syekh Abdullah Al-Marahi mengatakan, "Idza ra'aita syababal hayy qad nasha'u." Apabila engkau melihat para pemuda kampung itu telah hidup berkembang, telah tumbuh berkembang. Apabila engkau melihat para pemuda di sebuah kampung, itu mereka tumbuh berkembang. La yanquluna qilalal hibri wal waraqa, jadi mereka tidaklah memindahkan tempatnya tinta dan kertas. Kenapa? Karena para ulama pada zaman dahulu, sebelum adanya pulpen, bagaimana kalau mereka mau belajar? Itu kemana-mana bawa tinta, kemana-mana bawa kertas, kemana-mana bawa alat tulis. Karena alat tulis pada zaman itu, sebagaimana yang kita tahu, sesuatu yang dilancipkan, kayu atau apa, kemudian dicelupkan ke tinta buat pakai nulis. Kemudian habis, celupkan lagi pakai nulis. Sehingga ciri khas para penuntut ilmu pada zaman itu, ciri khas para ulama pada zaman itu, bajunya belepotan warna tinta. Ciri khas. Bukannya jorok, bukannya gak bersih, tapi namanya buat netes, kemudian nulis buat netes. Ada saja yang netes satu, dua, lama-lama banyak yang netes, dan itu sulit kalau kena baju untuk dibersihkan. Terutama pada zaman itu alat-alat pembersih tidak semacam yang ada pada zaman sekarang. Ini yang ada pada zaman sekarang. Yang penting, apabila engkau melihat para pemuda di satu kampung, mereka itu tidak mau belajar, mereka itu tidak mau bawa pulpen, tidak mau bawa kitab, tidak mau buka buku, tidak mau mempelajari agama. Wala tarahum ladal asyahi fi hilakin, dan engkau tidak melihat mereka berduduk-duduk di majelisnya para ulama. Fi hilak, hilak jama dari halaqah. Ya'una min salihil ahbari mattasaqa, yang mereka tatkala duduk di majelisnya para ulama itu bisa ya'un, bisa faham. Min salihil akhbar, dari baiknya khabar, dari hadis-hadis yang disampaikan, mattasaqo, yang sesuai. Fada'ahum, maka tinggalkanlah mereka. Fada'ahum, angka tinggalkanlah mereka. jangan gubris mereka. Yani jangan duduk bersama mereka. Wa'alam annahum hamajun, ketahuilah bahwasanya mereka adalah binatang-binatang liar. Qad baddalu bi'uluwil himmati wal humu al humuqa, mereka telah mengganti tingginya cita-cita dengan kedunguan. Dan itulah memang ketanya para akhwah, pembeda antara manusia dengan binatang satu. Apa itu? Kita dengan binatang enggak ada bedanya. Sama-sama punya kepala, sama-sama punya mata, sama-sama punya mulut, sama-sama punya perut, sama-sama punya kaki, sama-sama punya tangan. Kalau kemudian kita hidup pagi, makan. Kemudian setelah sarapan, jalan, cari-cari makanan. Siang, tidur. Jadi, sore cari makan lagi. Malam, tidur. Itu aja yang kita perbuat setiap hari. Tidak ada Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran terlewatkan. Kitab-kitab para ulama terlewatkan. Untuk mengambil kebaikan alam akhirat terlewatkan. Maka apa bedanya antara hidupnya orang semacam itu dengan para binatang? Dan Allah telah menyebut mereka sebagai binatang. Balhum adhal. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada para binatang. Kenapa? Binatang memang tidak dibekali oleh Allah akal. Sedangkan manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal, yakni untuk nantinya dia berbuat baik, menyiapkan apa yang akan dia persiapkan nanti di alam akhirat. Dan binatang, kalau memang dia berbuat semacam itu, enggak ada yang rugi. Karena dia cuma hidup di alam dunia, dia tidak akan melakukan pertanggungjawaban nanti di alam akhirat. Sedangkan manusia akan ditanya tentang semua yang dia amalkan tatkala dia hidup di alam dunia, tatkala dia nanti masuk ke alam akhirat. Naam, kata Syekh. Iya. La syakka, tidak ragu-ragu. Annal ladzi istabdala majalisal ilm. Bahwasanya orang yang mengganti majelis ilmu. Yani majelis-majelis pelajaran agama. Wal khair, dan majelis-majelis kebaikan. Wal dzikr, dan majelis dzikir. Bi majalisis su' wa fudhulil kalam, dengan majelis-majelis kejelekan. Dengan majelis-majelis kejelekan. Wa fudhulil kalam, dan hanya ngomong tanpa ada faedahnya. Betapa banyak ya akhwan, ada orang itu kalau suruh di masjid dengarkan pengajian seperempat jam itu kayaknya punggungnya kena setrum, gak kuat. Tapi kalau sudah majelis di hadapan catur, dua jam itu betah. Melihat, merenung gitu. Kalau ada anaknya datang itu disuruh mikir dulu karena sedang merenung gitu, mikirkan yakni patung-patung catur. Oleh karena itu dulu tatkala Ali bin Abi Thalib datang melihat ada orang main catur, maka beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ma hadhihi tamathil allazi antum bihi yani biha akifun. Yani patung-patung apa yang kalian iktikaf padanya? Kenapa orang main catur itu iktikaf dengan patung? Kan itu merenung duduk lama gitu dengan para patung. Kan ada raja, ada seter, ada apa namanya, banteng, ada prajurit gitu ya, lupa saya namanya gitu. Ini. Nah, atau seandainya tidak semacam itu dan tidak ada khilaf ya akhwan di kalangan para ulama bahwasanya main catur terlarang, perbedaan para ulama hanya pada satu titik, larangan itu haram ataukah makruh. Dan haram adalah mazhab jumhurul ulama. Ini kalau main catur enggak pakai apa? Enggak pakai duit. Gitu ya. Adapun kalau main catur pakai duit, itu tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwasanya itu adalah haram. Nah. Baik, wa fudhulil kalam. Anggaplah sekarang kalau duduk-duduk itu bukan untuk main catur, main sekakan, main remi, main domino, dan yang lain. Minimalnya fudhulil kalam. Duduk ngomong ke utara gak jelas, ke selatan gak jelas, ke timur gak jelas, ke barat gak jelas. Ini hanya untuk menghabiskan waktu. Qad tusabbahu bil humqa. Mereka itu diserupakan dengan orang-orang dungu. Illam yakun minhum. Jika mereka memang bukan orang dungu tersebut. Fal'akil, adapun orang yang berakal. Huwa alladhi yastaghillu kulla sa'atin min umrih. Orang yang akalnya sehat, orang yang masih waras, orang yang benar adalah orang yang menggunakan setiap waktu dalam hidupnya, dalam umurnya. Kenapa? Karena umur kita akan dipertanggungjawabkan, ya ikhwah. Umur kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Per detik dari hidup kita akan kita gunakan, terutama antum para penuntut ilmu yang diberikan yakni kesempatan oleh Allah, yakni yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk datang ke majelis-majelis ilmu. Kenikmatan agung ini akan Allah pertanyakan, walatus'alunna yawma idzin 'anil na'im, dan kalian nanti akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Lihada kana ba'dus salaf, oleh karena itu sebagian para ulama salaf, yatahassaru wa yakul, dia itu merasa menyesal seraya mengatakan, idza marra 'alayya yawmun lam azid fihi 'ilman, apabila lewat satu hari dalam hidupku saya enggak nambah satu ilmu, fala burika li fi dzalikal yawm, maka berarti hari itu enggak ada keberkahannya untukku. Dan ini yang sering saya tegaskan kepada ikhwah sekalian, jangan lewatkan satu hari kecuali nambah ilmu, mungkin nambah pengetahuan, mungkin murojaah, mungkin memperkuat yang telah dia dapatkan. Adapun satu hari penuh dari ba'da subuh sampai subuh lagi lepas dari ilmu, enggak murojaah, enggak nambah, enggak baca kitab meskipun satu baris ya hon, bukan satu halaman, satu baris, yakni atau yang lainnya, maka tidak ada kebaikan pada hari tersebut. Dan nantinya di hadapan Allah kita akan ditanya kenapa hari itu kita tidak berbuat kebaikan. Wa kana ba'dhum syahihan bi waqtih, bahkan sebagian di antara para ulama itu benar-benar pelit dalam masalah waktunya. Fa idza kallamahu ahadun bima la yanfa, apabila ada salah satu di antara mereka yang diajak ngobrol sama orang lain dengan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, qal, maka dia mengatakan, unzur ila syams ataraha, lihatlah matahari, kamu lihat apa enggak si matahari, innaha tajri bi amrillahi wa la taftur, matahari itu berjalan dengan perintah Allah, tidak pernah lemah, tidak pernah berhenti, tidak pernah lemes, amsikha hatta ukallimak, kamu tahan perjalanan matahari sehingga saya mau ngobrol dengan kamu, yani li annal kalama ma'aka fudulun wa idha'atu waqtin, karena ngobrol sama kamu itu hanyalah buang-buang waktu. Fa illam atham falan ujar, jika saya enggak dosa maka niscaya saya tidak dapat pahala. Antara dua kemungkinan ngobrol sama kamu itu, antara dua kemungkinan, mungkin dosa, mungkin enggak ada pahalanya, dan dua-duanya jelek kan itu. Ini fayambahi, maka hendaknya, alla nadzakhira wus'an fit tahsil, janganlah kita yani menyisakan kekuatan, menyisakan kemampuan dalam belajar. Wa fil julusi 'indal ulama, dan duduk di majelisnya para ulama. Wa fin nahli mimma 'allamahumullah qabla an nafqidahum, dan mengambil ilmu yang Allah berikan kepada mereka sebelum kita kehilangan mereka. Wa qabla an nandama 'ala at-tafriti fi baqaina wa iyyahum, dan sebelum kita menyesal tatkala kita sembrono, kita pernah satu hidup, satu zaman dengan mereka. Alal hayati sawiyan, hidup sama-sama. Thumma dhihabuhum duna an nahsula min khuluqihim wa ilmihim wa fikihim, kemudian mereka pergi sebelum kita sempat mempelajari, mengambil akhlak, ilmu dan kefakihan mereka. Taib. Intinya para hadirin azani Allahu iyyakum, jangan lewatkan hidupnya para ulama, jangan lewatkan halaqah-halaqah ilmu kecuali kita benar-benar semangat untuk belajar. Dan ana pertegas di sini para hadirin azani Allahu wa iyyakum, janganlah antum wallahi tinggalkan satu jam pun pelajaran di kelas. Pertama, antum datang ke sini bukan untuk tidur-tiduran. Antum datang ke majelis ini bukan untuk main-main. Antum datang ke tempat ini bukan untuk yang lainnya. Wallahi, antum datang ke tempat ini mungkin kehendak sendiri untuk berbuat baik, mencari ilmu. Mungkin antum adalah harapan orang tua untuk meneruskan perjuangan. Dan kita diharapkan oleh orang tua kita untuk mendapatkan kebaikan nantinya. Maka kita tatkala belum tersibukkan dengan keluarga, tatkala belum tersibukkan dengan pelajaran, tatkala belum tersibukkan dengan urusan-urusan yang lainnya, maka jangan pernah gaib dari kelas sekalipun kecuali terpaksa. Karena sakit, karena ada uzur yang tidak bisa dihindari, atau karena yang lainnya. Adapun ini uzur, adapun tidak ada uzur kemudian meninggalkan kelas, maka itu adalah satu aib yang itu tidak ada aib yang mungkin di atasnya bagi seorang penuntut ilmu yang meninggalkan kelas tanpa ada satu keperluan. Wallahu a'lam. Wa yanbahi an nura'iyal umurat taliyata lil istifadati min halaqatil ilm. Dan seharusnya, selayaknya, seyukianya kita memperhatikan beberapa perkara berikut ini untuk mengambil faedah dari halaqah ilmu. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Al-amrul awal, perkara yang pertama, al-ikhlas. Dan ini adalah yang pertama dan yang paling utama dalam orang itu belajar ilmu agama. Ikhlaskan niat bahwasanya kita menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita dan untuk nantinya berusaha menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan kita berdakwah. Kita ikhlas karena Allah, bahwasanya kita belajar untuk menjalankan perintah Allah karena Allah memerintahkan kita untuk belajar. Kita mempelajari majelis-majelis atau kita datang ke majelis ilmu karena memang memandang keutamaan-keutamaan berharga yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan pada majelis-majelis ilmu tersebut. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai wallahi niat kita adalah untuk nantinya kita terhormat karena menjadi seorang ustaz. Untuk nantinya kita disanjung sebagai seorang alim. Masih segar mungkin dalam ingatan kita semua tiga orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Salah satunya adalah qari, orang yang tukang membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain alim, orang yang ahli ilmu. Yang dia itu jadi mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan As-Sunnah di dunia. Tatkala dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun bertanya kepada dia, apa yang kau lakukan dengan semua nikmatku wahai hambaku? Maka dia mengatakan, ya Allah, ini nikmat yang kau berikan dulu kepadaku, saya gunakan untuk membaca kitabmu. Saya gunakan untuk mengajarkan yani kitabmu dan sunnah rasulmu kepada manusia. Maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Dan para malaikat pun mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Karena Allah mengatakannya. Allah mengatakan, engkau memang yani mengajarkan Al-Quran. Engkau memang mengajarkan As-Sunnah. Tapi engkau melakukan semua itu hanya ingin disebut sebagai seorang qari. Seorang pembaca Al-Quran, seorang syekh, seorang ustaz, seorang alim, sehingga engkau terhormat di dunia karena gelar itu. Waqad qil, kata Allah. Dan gelar itu memang telah disematkan kepadamu. Gelar itu memang engkau telah mendapatkannya. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan sudah sering saya ulang-ulang di awal majelis. Bahwasanya ilmu syar'i adalah jalan tercepat menuju ke surganya Allah. Menuju ke surga Firdaus. Tapi tergelincir dalam niat adalah sesuatu yang sangat berbahaya dalam ilmu agama yang mulia ini. Oleh karena itu para ulama selalu menekankan masalah ikhlas. Baik dalam belajar, dalam duduk di majelis-majelis ilmu, dalam hadir dalam pelajaran-pelajaran agama. Oleh karena itu yang sangat perlu kita tekankan para ikhwatin azanillahu iyyakum, dan itu perlu kita tekankan pada diri kita dan kepada semuanya. Hendaknya kita datang ke majelis ini apabila sudah lurus niatnya, luruskan kembali niat. Apabila bengkok, maka mulai sekarang segera untuk luruskan niat. Semoga Allah memaafkan kesalahan kita pada masa lalu dan membimbing kita menuju jalan kebaikan pada waktu-waktu yang akan datang. Ayyakuna dhihabuna ila halaqatil ilm. Danya kepergian kita ke majelis ilmu, ke tempat pengajian. Wajulusuna fiha, dan duduknya kita pada tempat-tempat pengajian agama. Wa iyabuna minha khalisan liwajhihi Allah, liwajhillahi ta'ala, hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yashuba dzalika sya'ibatun min riya'in aw sum'ah, dan jangan terkotori dengan kotoran riya atau sum'ah. Wa qalilun man yaslam, namun sangat sedikit sekali orang yang benar-benar selamat dari ini semua. Walakinallaha latifun bi'ibadihi, namun Allah Subhanahu wa taala maha lembut kepada para hambanya. Faqad ya'tari an-niyyah ma ya'tariha min sya'ibati hubbi sum'ah, terkadang niat itu terkotori dengan kotoran suka dipuji, au hub yani asyuhra, atau suka tenar, suka ketenaran, au hubur riya, atau suka riya, suka dipuji. Walakinnal 'abda idza kana mujahidan karihan li hadza, namun seorang hamba apabila berjuang membenci hal yang ada dalam hatinya tersebut, da'iyan rabbahu mutadharrian mustaqina, dia berdoa kepada Rabbnya, dia berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah dengan khusyuk tadarru', fa innallaha inda husni dhanni 'abdihi bih, maka sungguhnya Allah sesuai dengan niatnya atau dengan sangkaan yang baik hambanya kepada dia. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarrun, jika sangkaannya baik maka baik, jika buruk maka buruk. Wa bi kulli hal fa ya'tarin niyat ma ya'tariha, niat itu terkadang memang ada yang mengotorinya, ada yang datang sesuatu yang kotor kepada niat kita. Khassatan idza faqa aqranahu fit tahsil, terutama sekali kalau dia orang yang paling baik di antara teman-temannya dalam mempelajari ilmu. Fa'alina an nulazim al-ikhlasa lillah, kita wajib senantiasa ikhlas hanya karena Allah. Wa an nuhawila jahidina an nab'uda anin niyat ma yukaddiru safwaha, dan kita berusaha sekuat tenaga menjauhkan niat kita dari yang mengotori kebersihannya. Wa yu'akkiru naqa'aha, dan yang mengotori kesuciannya. Wa idza 'alima Allahu dzalika minna, jika Allah mengetahui itu dari kita. Wa shadaqna niyyata fi talab, dan kita jujur dalam berusaha membersihkan niat kita dalam belajar. Falan nara minallahi insyaallah illa ma yusar, insyaallah kita tidak akan melihat dari Allah kecuali yang kita senangi. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang berjuang di jalan kami niscaya akan kami tunjukkan jalan kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Datangnya niat ya akhwan yang mengotori niat, kadang-kadang perasaan kepingin jadi ustaz yang terkenal, perasaan kepingin nanti kalau sudah lulus dapat pekerjaan yang mapan, perasaan dalam hati merasuk kepingin kayak ustaz fulan yang dihormati di mana-mana, perasaan itu ada. Tapi perasaan itu segera untuk diperangi. Datangnya sekali dua kali perasaan itu enggak apa-apa, enggak mengotori niat kita, asalkan enggak diteruskan, asalkan enggak dipupuk, asalkan enggak disirami, kemudian jadi satu tujuan. Tapi segeralah hilangkan segala penyakit yang datang itu, berdoa kepada Allah, tadarru' kepada Allah agar Allah menjadikan niat kita ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perangi godaan syaitan tatkala yakni kita datang dengan hal-hal yang semacam itu. Walaqad dzakara ba'du ahli ilmi, dan sebagian para ulama menyebutkan, anna talibal ilmi qad yajitu 'anatan wa masyaqqatan wa su'ubatan fi mujahadati niyyatihi, bahwasanya seorang penuntut ilmu terkadang menemui kesulitan, kerumitan dalam memperjuangkan niatnya, memerangi niatnya yang jelek. Lakin namun huwa ma'jurun, dia tetap mendapatkan pahala. Idza badzala ma yastati'u fi taqwimi hadhihi niyyah, apabila dia mengerahkan semua yang dia mampu untuk meluruskan niatnya. Li'anna niyyah amruha 'azim, karena niat itu perkara yang sangat agung. Wa idza kana salafuna yatahashawna su'an niyyatihim, dan apabila para ulama salaf mereka itu sangat yakni menghindari kejelekan niat mereka. An yatatarraqa laha dakhunun, jangan sampai masuk kabut yang datang, kabut yang mengotori. au lausah min hubbi riya'in au syuhra, atau kotoran yang kotoran itu berupa cinta dipuji dan cinta ketenaran. Fa aina manzilatuna min manzilatihim, lalu bagaimana dengan kita kalau kita bandingkan antara kedudukan kita dengan kedudukan mereka. Falizaman alaina, maka kewajiban kita, kata Syekh, an natadharra'a ilallah, kita itu benar-benar tadharru, berdoa dengan segala kekhusyuan hati kepada Allah. An yarzuqonal ikhlasa fi jami'i umurina, semoga Allah merizkikan, menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam semua urusan. Wa an naf'alal asbabal mu'inata 'ala dzalik, dan kita melakukan segala sesuatu yang bisa menolong, membantu kita ikhlas karena Allah. Qala Imamul Dzahabi, qala Imamul Khatibul Baghdadi. Al-Imamul Khatibul Baghdadi rahimahullah mengatakan, "Tsumma inni musika ya talibal ilm." Kemudian saya memberi wasiat kepadamu wahai penuntut ilmu, bi ikhlasin niyyati fi talabi, untuk mengikhlaskan niat tatkala menuntut ilmu. Wa ijhadi an-nafs 'ala al-'amali bi mujibi, dan berjuang sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ilmu yang telah kita dapatkan. Masalah yang pertama ya, akhwan adamun, masalah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, insyaallah akan datang keterangannya. Yang pertama dan yang paling utama, sebelum segala sesuatu, ikhlaskan niat hanya karena Allah, dan berjuanglah ini untuk agar kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali syaitan datang menggoda hati kita ini untuk riya, suka dipuji, suka ketenaran, suka-suka yang lainnya, yang itu adalah sesuatu yang mengotori hati, segera istighfar kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk hal-hal yang tersebut, semoga Allah menghindarkan hati kita dari segala yang mengotorinya. Wallahu a'lam. Ustaz, catur itu haram. Tapi kalau catur yang tidak dengan patung, seperti catur dari Cina yang hanya pipihan kayu yang ditulisi, itu apakah hukumnya sama dengan patung dengan poin apa ini? Dengan poin kayu bentuk patung itu. Syukron. Pertama ya akhwan, pertama catur permainan semacam itu adalah permainan yang melalaikan. Tidak layak bagi seorang muslim untuk membuang waktunya 1-2 jam, terbuang percuma. Setelah Anda main catur, apa manfaat yang Anda dapatkan ya fulan? Wahai hamba Allah, setelah Anda 1 jam di depan kotak catur, setelah itu apa yang Anda dapatkan? Setelah itu tambah pintar, setelah itu tambah ilmunya, setelah itu tambah ini, tambah itu. Allah, yang ada pertama tubuhnya capek, yang kedua seandainya dipakai tidur itu jauh lebih mending, yang ketiga waktunya terbuang percuma, tidak manfaat dunia dia dapatkan. Seandainya dia ketambak, ya untuk lihat-lihat tambaknya, lihat-lihat rumput ditambak, itu masih jauh lebih bagus. Dan tidak ada manfaat akhirat yang dia dapatkan. Tidak ada manfaat akhirat yang dia dapatkan. Itu yang pertama. Dan ini berlaku umum bagi semua permainan-permainan semacam itu yang tidak ada manfaat dunia akhirat. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau antum jadi berusaha, kalau antum ingin untuk bermain, usahakan permainan itu yang ada manfaatnya akhirat atau dunia. Contoh, jika sudah penat, jika sudah apa, jadi judek, mau menghafalkan gak masuk, mau baca mata sudah lelah, mau ini sudah capek gitu ya, silahkan refreshing. Dan itu wajar bagi manusia untuk refreshing. Ya, lari-lari, jalan-jalan, dendang-dendang bola, jadi jungkir balik, dan yang terserah gitu ya. Karena itu ada manfaatnya untuk dunia. Apa? Badan kita seger. Karena dengan olahraga, dengan jalan-jalan. Tapi antum perhatikan sekarang, catur, badan sudah enggak gerak, gitu. Pikiran terforsir. Setelah itu capek. Gak ada manfaatnya untuk dunia, gak ada manfaatnya untuk akhirat. Dan itu berlaku untuk semua permainan yang sama. Catur, remi, domino, apa lagi? Terserah apa namanya. Gitu ya. Baik catur Jepang atau catur Cina. Karena tadi pertanyaan Cina, anda gak tahu yang satunya. Gitu ya. Semuanya sama. Hanya kadar terlarangnya beda. Kadar terlarangnya beda. Kalau catur yang pakai patung, larangannya dua sisi. Membuang waktu dan pakai patung. Yang satu tadi, dari sisi satu. Yaitu membuang-buang waktu tanpa ada faedahnya. Dan seandainya nanti anda di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Kemudian para malaikat Allah mengatakan, ya wahai hambaku, pada hari ini, jam ini kamu main catur. Kenapa? Apa yang kira-kira akan kita jawab di hadapan Allah? Apa kira-kira jawaban kita, ya Allah capek? Masa gitu? Lah kalau capek ya tidur. Yani, ya Allah stres. Kalau stres jalan-jalan main bola. Yani, adapun itu gak ada manfaatnya dunia, gak ada manfaatnya akhirat. Maka itu adalah sesuatu yang sangat rugi diamalkan oleh seorang muslim. Bagaimanakah jawaban kita kalau ada orang yang sudah berilmu din, dah mondok lama di ma'had salaf. Mondok lama bukan berarti dia berilmu din. Bilang ke kita, ngapain rajin-rajin belajar? Yang biasa-biasa saja belajar, padahal anak ingin banyak tahu tentang ma'had salaf. Orang semacam itu gak perlu digubris. Bilang aja, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Apakah orang semacam itu akan kita dengarkan omongannya? Kemudian omongan para asatidzah, para ulama, kita abaikan? Wa ya subhanallah. Bagaimana Ustaz kalau kita diajak main catur? Jangan mau. Kalau mau, sini caturnya tak banting gitu. Tapi insyaallah subhanahu wa taala pertanyaan yang sisa kita bahas pada pertemuan depan karena sudah isya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.